الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. قال المؤلف حفظهم الله تعالى الباب الثامن في التيمم باب yang ke-8 dalam pembahasan masalah tayamum. Wabihi masail, adanya ada beberapa masalah. At-tayamum lugatan al-qasd. At-tayamum lugatan secara bahasa artinya al-qasd, sengaja melakukan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wala tayammamul khabitha minhu tunfiquna walastum biakhirihi illa an tughmidu fi. Wala tayammamul khabitha, jangan sengaja-sengaja engkau memilih yang jelek untuk kalian berikan kepada orang lain. Tunfiqun wala tayammamul khabitha, jangan kau milih yang jelek, yang bisa untuk kau berikan kepada orang-orang. Tunfiqun walastum biakhirihi, yang engkau sendiri tidak akan mau menerimanya seadanya engkau diberi pemberian itu. Illa antum bitupi, kecuali kalau engkau memicingkan mata. Jadi hendaknya kita memberi sesuatu yang menggembirakan orang. Baik. Memberikan sesuatu yang menggembirakan dan membahagiakan orang. Orang senang dengan pemberian itu. Baik. Barakallahu fikum. Sebagaimana juga kita senang diberi pemberian yang enak, yang bagus, yang bermanfaat. Amal kalau kita memberi seseorang, kemudian orang juga tidak merasa nyaman, tidak merasa enak, tidak merasa bahagia, tidak merasa senang dengan pemberian itu, ya, paling dibuang saja sama dia. Baik. Al-qasd, tayammum artinya al-qasd. Wa syar'an huwa mashul wajhi wal yadaini bis-sa'idi at-tayyib. Mashul wajhi wal yadaini, membasuh kedua tangan dan wajah dengan sa'idi at-tayyib, dengan tanah yang suci. Ala wajhin makhsus, dari sisi yang yakni makhsus, dikhususkan ta'abbudan lillah, dengan tata cara kaifiah tertentu sebagai wujud penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-mas'alah al-ula, masalah pertama, hukmu at-tayammum wa dalilu masyru'iyyatihi. Hukmu tayammum, hukum tayammum dan dalil disyariatkannya. At-tayammum masyru'. Tayammum itu disyariatkan, wa huwa rukhsatun minallahi 'azza wa jalla li'ibadihi. Rukhsah, keringanan dari Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya. Wa huwa min mahasini hadhihi syari'ah, dan ini termasuk dari keindahan syariat ini, kemudahan-kemudahan. Tidak ada satu hukum kecuali di sana ada kemudahan-kemudahan yang Allah berikan untuk kita. Haji bagi yang mampu, barakallahu fikum. Salat silakan berdiri bagi yang mampu, kalau tidak silakan duduk. Demikian seterusnya, puasa kalau tidak mampu silakan berbuka, ganti di hari-hari yang lain, barakallahu fikum. Zakat ketika mampu mengeluarkan zakat, barakallahu fikum. Jihad fisabilillah, kalau buta atau sakit atau renta, yang dari kewajiban untuk jihad fisabilillah, dan seterusnya, barakallahu fikum. Ketika orang itu tidak mampu, ya ada keringanan. Baik. Termasuk tayamum ini. Min khasa'id hadhihi ummah liqouli ta'ala ya ayyuhalladzina amanu, dan ini kekhususan dari umat, untuk umat ini. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum. Wahai orang-orang yang beriman, kalau hendak kalian melakukan sholat, maka silakan kalian cuci wajah kalian dan kedua tangan kalian, ilal marafiki, sampai kedua siku kalian, siku termasuk yang suci. Wamsahu biru'usikum wa arjulakum minal ka'bain, dan hendaknya kalian menyeka kepala kalian dari buka ke belakang, kemudian kembalikan lagi ke depan. Baik. Warjulakum ila al-ka'bain, dan hendaknya kalian mencuci kedua kaki kalian sampai mata kaki kalian. Wa in kuntum junuban fattaharu, kalau kalian junub maka silakan kalian mandi. Wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum lil ghaid aw lamastum nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Kalau kalian sakit atau dalam kondisi safar atau salah seorang di antara kalian barakallahu bikum baru buang air atau kalian baru jima dengan istri falam tajidu ma'a, kemudian kalian tidak mendapat air. Kata-kata lam tajidu, kalian tidak mendapatkan air, menunjukkan sebelumnya dia telah mencari. Jangan cuma di rumah, tidak ada air di rumah. Sudah, tayamum jauhnya anda. Di tetangga mungkin, di kampung anda, barakallahu fikum. Harus mencari ke sana kemari, keliling. Jangan cuma di rumah jauhnya, tidak ada air. Tayamum, tidak bisa, barakallahu fikum. Di tetangga mungkin ada, di tetangganya kita lagi, di kampung kita ada. Baik. Kata-kata palam tajidu ma, kemudian kalian tidak mendapatkan air, menunjukkan sebelumnya kita telah mencari. Fatayammamu sa'idan, kalau sudah mencari juga tidak ada, fatayammamu sa'idan thayyiba, maka tayammumlah kalian dengan memanfaatkan apa, tanah yang suci. Famsahu biwujuhikum wa aydiyakum min, maka tafsikalah wajah kalian dan kedua tangan kalian. Ma yuridullahu liyaj'alaikum min haraj, Allah tidak menginginkan untuk kalian ada kesusahan. Walaki yuridu yutahhirakum, maka tetapi Allah menginginkan untuk mensucikan kalian. Waliyutimma ni'matahu, dan untuk menyempurnakan ni'matnya untuk kalian. Taib, la'allakum tashkurun, agar supaya kalian menjadi orang-orang yang bersyukur. Itu nas yang menunjukkan tentang harusnya kita tayammum sebagai pengganti mandi atau pengganti wudu. Waliqauli sallallahu alaihi wasallam, as-sa'idu at-tayyibu kafika wa illam tajidil ma'asyarah hijaj. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sa'idu at-tayyib, baik barakallahu fikum, tanah yang suci cukup bagi engkau untuk apa? Bersuci, walaupun engkau tidak mendapatkan air selama 10 tahun. Fa idza wajadtal ma'a fa amissaha basharataka. Kalau engkau sudah mendapatkan air, maka pakailah air. Manfaatkan air. Baik. Pakai untuk engkau membasahkan apa? Anggota tubuh. Walikauli sallallahu alaihi wasallam, ju'ilat diyal ardu masjidah wa tahura. Demikian juga ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dijadikan untuk aku bumi ini sebagai tempat sholat dan tempat bersuci. Payu marajuli min umati yadrakatu sholat paliusalli, siapa saja di antara umatku yang berada di satu tempat dan datang waktu sholat, maka silakan dia sholat di tempat itu. Di hutan kah dia, di kebun mungkin, atau jauh dari tempat pemukiman, atau di lautan, atau di mana. Baik. Silakan dia melakukan sholat. Tidak ada air, silakan tayammum. Wa qad ijma'a ahlul ilm 'ala mashru'iyyati tayammum idza tawafarat syara'ituhu. Disepakati oleh para ulama tentang disyariatkannya tayammum kalau terpenuhi syarat-syaratnya. Wa annahu qa'imun maqamat taharati bil ma', dan dia sama sekedudukan taharah, bersuci dengan air. Fayubahu bihi mayubahu bitatahuri bil ma' minas salati wa tawafi wa qira'ati Qur'an wa ghairi dhalika. Maka dibolehkan dia untuknya melakukan apa saja yang dilakukan dengan cara apa? Cara wudu. Maka orang tayammum boleh juga melakukan baca Qur'an, tawaf, salat dan yang lainnya. Kalau kita sudah wudu, kalau kita sudah tayammum, maka boleh kita melakukan sholat, melakukan apa saja yang sebagai syarat wudu ketika hendak melakukannya. Maka dengan tayammum kita juga bisa melakukannya, karena tayammum menduduki kedudukan wudu. Wa bidzalika tathbutu masyru'iyyatut tayammum bil kitab was sunnah wal ijma'. Dengan ini kita tetapkan tentang disyariatkannya tayammum melalui Al-Qur'an dan melalui sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kesepakatan umat ini. Itu masalah pertama. Yang masalah kedua, masalah tsaniyah, syurutut tayammum wal asbab al-mubihati lahu. Syarat tayammum dan sebab-sebab yang menjadikan kita boleh untuk tayammum. Tidak sembarangan pokoknya tayammum, tidak. Ada syarat dan ketentuannya. Yubahu tayammum indal ajzi an isti'malil ma'. Boleh kita tayammum kalau kita tidak mampu untuk memakai air. Tidak mampu, ajiz, ketidakmampuan untuk memakai air. Imma li faqdihi, mungkin karena ketidakadaannya. Memang tidak ada air. Barakallahu alaikum. Tidak ada air. Imma li faqdihi. Paham? Tidak ada air. Aw li khawfi ad-darari min isti'malihi. Kalau kita di Indonesia ini, masya Allah, air luar biasa banyaknya. Air luar biasa banyaknya. Tapi walillahil hamd. Baik. Air luar biasa banyaknya. Pertama, karena memang tidak ada air. Auli khawfid darari min isti'malihi. Atau kekhawatiran bahaya yang menimpa ketika kita memakainya. Takut sakit misalnya. Limaradin il jism au shiddati barad. Sakit yang kita derita, tidak bisa kita mengkapankan air. Kapan kita mandi sakit semakin parah. Atau menjadikan terlambat kesembuhan. Baik. Orang kalau demam biasanya tidak bisa kena air. Barakallahu fikum. Sehingga tersentuh air saja sedikit langsung gemetar, menggigil. Jangan kena air. Kena angin saja dia tetap pore. Oleh kena angin, kena air. Limaradin fi jismil jism au shiddati barad. Atau sangat dinginnya suasana. Sehingga khawatir kalau dia mandi. Baik. Musim dingin barakallahu fikum. Orang belum mandi, belum mandi. Baru buka baju saja sudah kedinginan, apalagi mandi. Bisa mati dia gara-gara mandi. Karena mandi bukan air biasa dia mandi, air ais. Paham? Air ais. Ini udara barakallahu fikum menjadikan semuanya dingin. Menjadikan semuanya dingin. Baik. Sampai pada terkadang pada titik beku. Daerah-daerah dingin barakallahu fikum, daerah-daerah bercuaca ekstrim. Panas-panas, dingin-dingin. Baik. Bahkan terkadang di bawah 0 derajat. Baik, air keran itu sudah beku jadi es semua. Enggak bisa dipakai. Air dalam selang enggak bisa jalan barakallahu fikum, jadi es semuanya. Paham? Di bak-bak barakallahu fikum, walaupun enggak beku tapi dingin sekali. Comberan jadi beku. Cemberan. Biasa kita lihat cemberan orang. Kita lempar cemberan. Beku cemberan. Masya Allah. Ekstrim. Kita masak air untuk mandi. Barakallahu fikum. Dicampur dengan air. Eis. Jadi air apa? Air dingin bukan air hangat. Barakallahu fikum. Eis ini mau dicampur dengan air panas. Jadi dingin. Baik. Bukan jadi hangat, jadi dingin. Kalau di tempat kita ini air biasa tidak dingin. Baik. Kemudian dicampur dengan air panas ya jadi hangat. La haula wa la quwwata illa billah. Pertama karena tidak ada air, yang kedua karena sakit yang derita, atau apa? Sakit yang derita ini karena memang kalau dia pakai air dia semakin parah atau mengakhirkan kesembuhannya. Kemudian yang ketiga adalah apa? Syiddatil barad. Sangat dinginnya suasana atau cuaca menjadikan dia tidak boleh mandi. Karena barusnya dia buka baju sudah kedinginan, sudah gemetar, menggigil barakallahu fikum. Lihadil Imran bin Husain alaika bis-sa'idi at-thayyib fa innahu yakfik. Sesuai dengan tadi Rasulullah SAW perintah untuk Imran bin Husain, kata Rasulullah SAW alaika bis-sa'idi at-thayyib fa innahu yakfik. Cukup bagi engkau untuk bersayamum dengan tanah yang suci karena itu cukup bagi engkau. Wa sayati mazidu basti dzalika ba'da qalil. Insyaallah akan ada keterangan berikutnya. Wa sayu tayammu bi syartil atiyah. Sah tayamum dengan cara berikut. Pertama, niat. Ini syurut tayamum. Syurut tayamum barakallahu alaikum. Taib. Sekarang ini apa? Yasih. Taib. Syuruti sihha namanya. An-niyah pertama niyah. Niat untuk tayamum. Wahia niyatun istibahat sholah. Niat untuk melakukan sholat. Supaya sah sholatnya. Wa niyatu syuru wa niyyah wa niyatu syartun fi jami'il ibadat. Dan niat adalah syarat untuk semua ibadah. Wa tayamum ibadah. Tayamum termasuk ibadah. Maka harus dia niatkan. Baik. Yang kedua, al-Islam falaysa huwa minal kafir li'annahu ibadah. dia seorang muslim, karena seandainya dia kafir kemudian tayamum, tetap tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena ibadah yang harus dibangun di atas ketauhidan dan keimanan. Yang ketiga, al-aql. Falaysu min ghairi al-aql kal majnun wal mughma alayhi. Maka tidak sah orang tayamum kalau tidak ada akalnya, seperti orang gila atau orang yang pingsan. Tayamum, yang keempat, syaratnya tamyiz. Tamyiz, yakni umur, yakni 7 tahun ke atas. Falaysu min ghairi mumayyiz wa huwa man kana duna sabi'ah. Baik. Umur di bawah 7 tahun. Barakallahu fikum. Nah, itu tidak sah. Yang keempat, yang kelima, ta'dir, ta'duru istimal ilma. Ta'duru istimal ilma. Ketidakmampuan dia untuk memakai air. Imma li'adami liqauli ta'ala falam tajidu ma'am fatayammamu sa'idan thayyiban. Ketidakmampuan dia untuk mengambil, apa namanya, mendapatkan air. Tidak mampu memanfaatkannya karena tidak ada air itu. Wa qul sallallahu inna sa'idat thayyibu tahurul muslim wa illam yajidil ma'a 10 sinin. Sesungguhnya sa'idat thayyib, tanah yang suci, tahur, baik alat suci untuk seorang muslim walaupun dia tidak mendapatkan air selama apa? 10 tahun. Fa idza wajadal ma'a falyumissahu basharatahu, maka hendaknya dia membasahi anggota tubuhnya, kulitnya, fa inna dzalika khair, karena itu lebih baik. Aw li khawfi ad-darar bi isti'malihi, ini tadi karena tidak dapat air. Aw li khawfi ad-darar bi isti'malihi, atau takut bahaya yang menimpa ketika dia sakit. Barakallahu fikum. Sakit kemudian dia tetap mandi, ya boleh jadi mati. Imma li maradin yakhsha ziyadatahu aw ta'khura shifai. Atau karena sakit yang dia derita yang dia khawatirkan bertambahnya penyakit dia atau tertundanya kesembuhannya. Bistimal ilma, dengan cara memanfaatkan air. Seperti mungkin orang yang terluka bakar, ya toh, barakallahu fikum, terluka bakar. Baik, badannya dipenuhi apa? Barakallahu fikum, dipenuhi luka-luka. Baik. Maka dia tidak bisa membasahi, karena semakin basah dia semakin lama. Liqouli ta'ala wa in kuntum mardha, sesering ucapan Allah kalau kalian sakit. Wal hadithi sahib asy-syajjah wa bi qawluhu qataluhu qatalahumullah halla sa'alu idza lam ya'lamu fa innama shifa'u la yas'al. Demikian juga hadis asy-syajjah. Asy-syajjah di sini adalah seorang sahabat ketika dalam peperangan terkena sesuatu di kepalanya. Barakallahu fikum. Kepalanya terkena sesuatu dan barakallahu fikum, darahnya banyak mengalir dari dia. Kemudian ihtalam, dia mimpi keluar spermanya. Di malam hari dia bertanya ke para sahabat-sahabat yang lainnya, bagaimana ini? Apakah aku boleh mandi? Apakah harus mandi atau tidak perlu? Maka mereka pun mengatakan harus mandi. Maka sahabat ini pun mandi dan mati. Barakallahu fikum. Karena apa? Dinginnya yang sangat dan kondisi penyakit dia, kondisi sakit dia. Barakallahu fikum. Kondisi luka dia. Barakallahu fikum. Baik. Kata Rasulullah SAW, qataluhu qatalahumullah. Mereka telah membunuhnya. Halla sa'alu idza lam ya'lam. Kenapa mereka tidak bertanya ketika mereka tidak tahu? Inna ma syifa'ul ayyi as-su'al. Karena sungguhnya obat dari kebodohan adalah bertanya. Aw li shiddati baradin yukhsha ma'ahu ad-darar. Kemudian berikutnya syaratnya yang menjadikan dia boleh tayamum adalah kondisi dinginnya amat sangat. Dikhawatirkan kalau dia tetap mandi kondisi itu, maka dia akan tertimpa sakit atau mati. Aw halak. Bistimal ma, dengan cara dia mandi. Li hadits Amr bin Al-As annahu lamma bu'itha fi ghazwati dhati salasil qala ihtalamtu fi lailatin baridah shadida al-barq fa ashfaqtu inni tasaltu an ahlak fa tayammamtu wa sallaitu bi ashabi salat as-subh. Baik. Seperti hadisnya siapa? Baik. Hadits Amr bin Al-As annahu lamma bu'itha fi ghazwati dhati salasil, ketika dia diutus untuk perang. Dari salasil qala ihtalamtu fi lailatin baridah shadidatil bard. Aku ihtilam, yani mimpi basah di malam yang sangat-sangat dingin, shadidatul bard. Pas waktu ini kita satu anahlak, maka aku pun khawatir takut kalau aku mandi aku mati. Fatayammam tu, maka aku pun cuma tayammum dan aku sholat mengimami orang-orang. Maka orang-orang pun lapor ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, si fulan cuma tayammum padahal dia ihtilam. Kemudian dipanggil, kenapa engkau? Kata dia, la tu wala taqtul anfusakum minallah kana bikum rahim. Aku ingat kalau aku mati ya Rasulullah, kalau aku mandi aku bakal mati, aku khawatir. Tapi termasuk orang-orang yang membunuh diri. Wala taqtulu anfusakum, jangan kalian bunuh diri kalian sendiri. Tapi orang bisa memperkirakan barakallahu bikum, kalau dia melakukan ini boleh jadi dia mati. Tapi unta-unta berarti himar-himar, sapi-sapi di musim dingin yang amat sangat dimasukkan ke dalam rumah. Paham barakallahu bikum? Kapan di luar rumah dia dibiarkan mati? Keledai-keledai barakallahu bikum. Di Yaman ini mereka kandangnya rumah barakallahu fikum. Kalau di musim panas yang di luar-luar mungkin barakallahu fikum. Tapi kalau musim dingin mereka harus kandangkan, masukkan ke dalam rumah. Rumah khusus untuk hewan. Tidak dikasih tinggal di luar, kapan dikasih tinggal di luar mati. Mati kedinginan barakallahu fikum. Yang keenam, ayakuna at-tayammum biturabin, biturabin bil yadi au iwajadahu. Ayakuna at-tayammum biturabin bil yadi. Itu sama semuanya begitu? Oh gitu. Ayakuna tayammum bi turabin tahurin terus. Ghairu najis terus. At-turab alladhi asaba. Bau walam. Lain. Ada yang lain ya? Yang keenam, ayakuna biturab tayyib, masyaallah ini. Ayakuna tayammum biturabin tahurin ghairu najis, katurabil ladzi asabahu baul walam yutahhar minhu. Lahu gubarun ya'laku bil yadi in wujida liqouli ta'ala. Tayyib. Ini lebih lengkap lebih jelasnya. Oh, bil yadi in wajadah. Ada yang hilang barakallahu fikum. Ayakuna tayammum biturabin tahurin ghairu najis. Yang ada pada kita ini, ayakuna tayammum biturabin tahur. Hendaknya dia tayammum dengan tanah yang suci. Ghairu najis, tidak bernajis. Kemudian ada apa, garis datar. Ini namanya jumlah i'tiradiyah. Jumlah i'tiradiyah itu jumlah yang disisipkan. Jumlah disisipkan untuk berikan keterangan lebih lanjut. Katurabi contohnya tanah yang tertimpa air kencing. Sementara belum disucikan. Paham? Jadi, ada orang kencing di satu tanah. Barakallahu fikum. Kencing di satu tanah. Kemudian tanah itu sudah kering. Tapi ketika dia ambil masih bau kencing. Bau kencing, barakallahu fikum. Dan belum disucikan tanah itu. Cara mensucikan tanah bagaimana? Disiram, barakallahu fikum. Cara mensucikan disiram banyak-banyak. Sampai apa? Sampai tercampur air itu dengan apa? Dengan air kencing itu dan tidak lagi membekas di tanah itu. Jika sekiranya kering itu tanah, tidak lagi bau. Barakallahu fikum. Kecuali sudah sangat kuat memang tanah itu yang jadi tempat kencing tiap hari oleh orang, wah itu memang tapi susah untuk disucikan karena sudah, kecuali kalau memang di terus-menerus disiram dengan air. Taib ayyakuna bi ayyakuna tayammu bi turabin tahurin ghair najis kat turab alladhi asabahu baulun wa lam yutahhar minhu, seperti tanah yang ditimpa oleh kencing dan belum dibersihkan dari kencing itu. Lahu gubarun ya'laku bil yadi, tanah itu yang maksudnya tanah yang bisa kita apa namanya, tanah yang bisa kita ambil jadi tanah tayammum, lahu gubar, memiliki debu yang nempel di tanah. In wajadahu, kalau dia dapati, liqauli ta'ala fatayammamu sa'idan thayyiba, ada debunya barakallahu bikum walaupun tipis. Tayy katurab alladhi asabahu baulun wa lam yutahhir wa lam taib lahu gubar, ini gairu najisin lahu gubar, gitu langsung. Taib jumlah itiradiyah sampai yutahhar minhu, kemudian garis datar lagi. Lahu gubarun ya'laku bil yad, tanah yang mau dipakai untuk tayamum ini adalah tanah apa? Lahu gubar yang memiliki apa namanya, debu. Taib in wajadahu, kalau dia dapat liqauli ta'ala fatayammamu sa'idan thayyiba famsahu bi wujuhikum wa aydikum minhu. Qala Ibn Abbas as-sa'idu turabul harf والطيب الطاهر تراب الحر tanah, tanah pertanian, tanah yang biasa kita lihatin di mana-mana pun tanah. Fa'ilam yuturaban tayammam bima yaqdiru alaihi min ramlin aw hajarin liqouli ta'ala fattaqullaha masata'tum. Keluar dia dari rumahnya barakallahu fikum. Baik, depan rumahnya tanah. Barakallahu fikum. Tanah. Di mana-mana tanah, tanah apa saja. Yang jelas tidak ada najisnya. Dan tidak pernah disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyimpan tanah khusus untuk tayamum. Dan tidak pernah juga beliau dan para sahabatnya membawa tanah untuk dipakai tayamum. Di mana saja Anda mendapati tanah? Barakallahu fikum. Aduh, turun ke bawah sana ya, barakallahu fikum. Kota di Yaman gagah, terampe tembok dari tanah. Teh, coba bagi dia. Oh, kalau bahasa anda kurang memang badu. Barakallahu fikum. Coba bagi. Selesai. Teh, cuma ditepuk ke sini. Kalau banyak dia memang. Kemudian ini, sapu satu kali. Kemudian kanan dan kiri. Selesai. Silakan sholat. Teh, tak perlu gosok-gosok. Tak perlu di. Nah, cuma ini. Sangat mudah barakallahu fikum. Ya, cuma sebagian orang tidak tahu karena memang tidak pernah mempelajarinya. Tapi padahal ini penting, sangat bagian dari kehidupan kita. Ilmu untuk mensucikan diri. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Ma musa'id dan thayyib famsahu bi wujuhikum, wajah kalian wa aydiyakum, dan kedua tangan kalian dari debu itu." Kalimna ba'd as-sa'idu turabul harf, tanah pertanian. As-sa'id. Tayyib. Turabul harf wattayyib at-tahir, yang suci. Fa illam yitraban tayammam mimma yaqdiru alaihi min ramal, kalau dia tidak mendapati tanah maka dia tayammum dengan apa yang bisa mampu dia untuk dia pakai tayammum, seperti pasir, boleh dengan pasir atau hajar atau batu, insyaallah ada debunya. Barakallahu fikum. Iqouli ta'ala fattaqullaha mastata'tum, karena Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan takwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan kemampuan. Qala al-Auza'i ar-ramlu min as-sa'id, berkata al-Auza'i atau ar-ramlu min as-sa'id, ar-ramlu min as-sa'id. Debu itu debu, boleh tak apa-apa debu, kalau ibu mengatakan debu barakallahu fikum. Tidak ada batasan-batasannya. Kita baca di sini. Mubtilat tayammum, yang membatal-batalkan yang membatalkan tayammum apa saja? Masalah salisah, masalah yang ketiga. Wahyal asya' allati tufsiduhu, ini perkara-perkara yang merusak tayammum. Afwan, apa aja punya antum. So kasihkan. Babilah kok. Barakallahu fiik. Baik. Mubtilatut tayammum wa hiya al-asya allati tufsiduhu wa mubtilatuhu thalatha. Yang merusak tayammum dan membatalkannya ada tiga. Pertama, yamtul tayammum min haitsu min haditsin asghar bi mubtilatil wudu. Barakallahu fiikum. Batal tayammum itu karena hadis asghar, kentut, kencing dan yang lainnya. Seperti apa yang membatalkan wudu? Itu juga yang membatalkan apa? Wudu. Agaklah. Dia tayammum kemudian kentut, ya tayammum lagi. Agaklah. Wa an hadatsin akbar bi mujibatil ghusl. Demikian juga kalau dia hadats akbar seperti junub, jima, dan yang lainnya yang mengharuskan orang mandi janabah seperti haid, nifas. Baik. Fa idza tayammama ma'an hadatsin asghar tsumma bala aw taghawwata, taib batala tayammumuhu. Fa idza tayammama, sebagai contoh kalau dia tayammum kemudian dia buang air besar atau air kecil, maka batal tayammumnya. Li'anna tayammuma badalun 'anil wudu, karena tayammum sebagai ganti wudu. Wal badal lahu hukmul mubdal. Dan badal itu barakallahu fikum hukumnya sama seperti yang digantikan, karena dia sebagai pengganti ya sama seperti yang digantikan. Wa kadza tayammum 'anil hadatsil akbar, demikian juga. Wa kadza tayammum 'anil hadatsil akbar. Dia barakallahu fikum dia junub. Enggak ada air, ya tayammum. Barakallahu fikum. Baik. Yang kedua, wujudul ma', batasannya sampai dia dapat air. Ya. Kata Rasulullah SAW, walaupun 10 tahun dia tidak dapat air, ya tayammum selama 10 tahun. Itu mubalaghah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, bahwa walaupun bagaimana lamanya tetap apa? Orang, walaupun ya hampir bisa dipastikan ya tetap saja ada orang, tetap saja orang akan mendapatkan air, barakallahu fikum. Wujudul ma' idza kana tayammum li'adamihi liqouli sallallahu alaihi wasallam fa idza wajadatil ma' fa'amassahu basharataka. Orang tayammum lagi tayammum nih, sudah tayammum kemudian ada air. Misalnya di kampung kita ini, di kampung ini misalnya, taruhlah misalnya semua pakai dap, kemudian tidak ada apa, tidak ada yang pakai penampung, barakallahu fikum. Qadarullah, mati lampu, sesaat setelah mati lampu habis air. Baik, mau cari di mana? Ada apa air? Nyanda, biar tetes tidak ada di tong. Nyanda air, nyanda. Ada tayamum semuanya, barakallahu fikum. Setelah tayamum, nyala listrik. Tidak jalan itu air. Batal itu apa? Batal itu tayamum harus wudu mereka. Paham barakallahu fikum. Sudah tidak apa-apa. Baik. Dia telah melakukan sesuai dengan. Baik. Khilaf di antara para ulama tentang masalah ini. Yang ketiga, zawalul udhur alladhi min ajlihi syuri'at tayammum min maradin wa nahwihi. Hilangnya penyakit yang dia derita yang mengharuskan dia tayammum. Barakallahu fikum. Seperti misalnya dia dingin sekali, kemudian dikasih obat, apa minum obat ini, dia minum seteguk, setelah itu segar, bah suar malah, tiba-tiba gerah langsung dia, ya harus dia wudu. Tayamum yang dia lakukan batal, dia harus wudu. Barakallahu, dia harus wudu untuk dia melakukan sholat. Paham insyaAllah. Karena ada obat-obat tertentu, orang bisa jadi dingin, bisa jadi panas. Ada makanan-makanan tertentu yang menjadikan apa, tubuh kita ini panas terus. Oke, dia tuh ayat niat. Tada caranya. Bagaimana caranya tayamum? Sifatut tayamum wa yakfihi ayyan wiya thumma yusammi wa yadribul arda biyadaihi darbatan wahidatan. Caranya dia meniatkan dalam hatinya, bukan dalam lisannya. Summa yusami, kemudian bismillah. wa yadribul arda biyadaihi, kemudian dia memukulkan kedua telapak tangannya ke tanah darbatan satu kali begitu. Tsumma yanfukhuhuma, kemudian dia meniupnya. Baik. Au yanfudhuhuma. Baik. Supaya apa? Hilang yang debu-debu yang terlalu apa gitu. Terlalu tebal melengket. Tsumma yamsahu bihima wajhahu wa yadayhi ila rusghaini. Baik. Kemudian dia membasuh wajahnya seperti ini. Baik. Kemudian apa? Tangannya ila rusghaini, rusghaini, rusghaini. Apa namanya? Pergelangan tangan. Baik. Li hadits Ammar, sesuai dengan hadits Ammar, wa fihi at-tayammum darbatan lil wajhi wal kaffain. Darbatun at-tayammum darbatun lil wajhi wal kaffain. Satu kali apa? Satu kali menepuk untuk wajah dan tangan. Wa hadits Ammar anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lahu inna ma kana fika an tasna'a hakadha. Ammar kisahnya ketika dia diutus oleh Rasulullah SAW untuk satu hajatan meriwayatkan bersama dengan Umar. Tayyib. Kemudian di tengah perjalanan junub. Barakallahu fikum. Junub. Ammar junub. Di malam hari. Sementara belum ada perintah tayamum. Taunya Ammar junub ya harus apa? Harus mandi. Tayyib. Barakallahu fikum. Harus mandi. Tayyib. Ammar belum tahu kalau untuk orang yang apa namanya, orang yang junub ya tidak ada air ya tetap tayammum. Maka Ammar pun ya tamarrag itu berguling-guling di pasir, berguling-guling di tanah, ibaratnya mandi, semacam pengganti mandi. Baik. Kemudian sesampainya kembali ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diceritakan oleh Ammar tentang keadaan yang pernah beliau alami. Kata Rasulullah SAW, inna makanya fik antas naha kada. Sebenarnya cukup untuk engkau melakukan hal seperti ini. Fadaraba bikafihi darbatan alal ard. Kemudian Rasulullah SAW memberikan contoh, memukulkan kedua tangannya ke tanah. Thumma nafadaha, kemudian beliau apa? Nafadaha itu menyekanya. Atau menghembusnya. Barakallahu fikum. Thumma masahabi ma dhahra kafihi bishimalihi. Aw dhahra shimalihi bikafihi. Thumma masahabihi ma wajhahu. Kemudian beliau mengusap masahabihi ma dhahra kaffaihi bi shimalihi. Taib au dhahra shimalihi bi kaffaihi. Insyaallah. Taib ini dulu atau ini, tapi begini dulu yang bagusnya. Tangan kanan dulu yang diseka, kemudian tangan kiri. Barakallahu bikum. Tsumma masahabihi ma wajhahu. Kemudian beliau apa? Membasuh ke wajahnya. Tapi yang paling bagus adalah wajah dulu sebagaimana dalam ayat. Barakallahu bikum. Bismillah. Famsahu biwujuhikum wa aydiyakum minhu. Taib, sebagaimana yang dahulukan oleh SWT, wajah dulu, kemudian kedua tangan. Hadahuwa. Barakallahu bikum. Taib. Sangat ringkas, barakallahu bikum. Tapi kalau tidak diketahui ilmunya, ya tetap tidak tahu. Taib, barakallahu bikum. Taib, kita cukupkan sampai sini. Subhanallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.